Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas taufik dan rimpahan Allah, rimpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dan semoga kita keluar dari tempat ini dengan membawa pahala yang besar dan membawa ilmu yang bermanfaat. Ikhwani fi din azzakumullah. Bapak-bapak dan saudara-saudara saya yang dirahmati Allah. Sebagaimana antum semua sudah mendengar tentang materi saya ini, yaitu yang berkaitan tentang taat kepada ulil amri. Masalah taat kepada ulil amri adalah masalah yang sangat penting. Masalah ini telah ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Kenapa? Karena kerusakan dalam masalah ini akan menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Salah memahami masalah ini akan menimbulkan masalah yang sangat besar. Karena salah memahami akidah ini, sekian ribu atau mungkin sekian juta nyawa kaum muslimin telah melayang. Gara-gara salah memahami akidah ini, negara-negara kaum muslimin dibagi-bagi oleh orang-orang kafir. Lihatlah apa yang terjadi di Suriah. Lihatlah apa yang terjadi di Mesir. Itu semua karena kerusakan atau kesalahan di dalam memahami akidah yang sangat penting ini, yang merupakan salah satu akidah di ahli sunnati wal jamaah. Tadi dikatakan oleh Pak Kapolda, ketika dia azan, mereka mengatakan yang azan ini adalah apa? Taghut, na'udzubillah. Ya, jangan-jangan kita, saya khawatir juga karena hari ini kita kerja sama beliau dan aparat-aparat negara yang lainnya, ini juga kita kerja sama-sama taghut. Berarti saya taghut, antum semua ini taghut, na'udzubillah. Ini adalah pemikiran yang sangat menyimpang dari pemikiran ahli sunnati wal jamaah. Jadi sekali lagi ikhwani fiddin azzakumullah, taat kepada ulil amri merupakan salah satu aqidati ahli sunnati wal jamaah. Al-Imam At-Tahawi di dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan wala naral khuruj ala a'immatina, kami berkeyakinan atau keyakinan kami tidak boleh menentang pemimpin. Wa in jaru, sekalipun mereka itu adalah melakukan kezaliman, wala nad'u alaihim, dan kami tidak mendoakan kejelekan untuk mereka. Itu berarti kaum muslimin harus mendoakan kebaikan kepada ulil amri meskipun mereka melakukan kesalahan-kesalahan. Kenapa? Karena apabila ulil amri itu baik, maka rakyat ini semuanya akan menjadi baik. Kemudian kata Imam At-Tahawi, wala nanzi'u yadan min ta'atihim, dan kami tidak cabut tangan dari ketaatan mereka. Artinya kami akan tetap taat kepada mereka. Wa nara ta'atuhum min ta'atillahi fariidhah, dan kami meyakini bahwa taat kepada mereka adalah bagian daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma lam ya'muru bima'siyah, selama mereka itu tidak memerintahkan kita untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, fa idza amaru bima'siyah fala ta'a wala sa'. Kalau mereka memerintahkan, menyuruh kita untuk melakukan kemaksiatan, maka tidak boleh kita taat. Wa nad'u lahum bis-salahi wal mu'afat, dan kami selalu mendoakan mereka agar mereka itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan dan keafiatan-keafiatan. Kan ini sangat bertentangan ketika orang azan, padahal coba lihat apa kalimat-kalimat azan itu. Kalimat-kalimat azan adalah isinya adalah tauhid. Dari awalnya sampai akhirnya adalah tauhid. Justru dikatakan ini adalah azannya seorang apa? Taghut. La ilaha illallah. Taghut itu adalah sangat bertentangan dengan tauhid. Na'udzubillah. Ini adalah pemikiran yang sangat buruk. Tidak ada di dalam kamus Islam yang orang mengatakan orang yang azan dikatakan dia taghut, itu tidak ada, kecuali orang-orang yang ada khalal di kepalanya, ada kerusakan di kepalanya. Kemudian juga Al-Imam Al-Barbahari mengatakan was-sam'u wat-tha'ah li a'immatina fima yuhibbu Allah wa yarda. Al-Imam Al-Barbahari yang merupakan salah satu imam ahli sunnati wal jamaah mengatakan bahwa wajib mendengar dan mentaati pemimpin fima yuhibbu Allah wa yarda, dalam hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai. Wa man wali al-khilafah bi ijma'in nasi 'alaihim wa ridahum bihi fahuwa amirul mu'minin. Barang siapa yang diangkat naik jadi pejabat, naik jadi pemimpin dengan kesepakatan kaum muslimin dan keridaan mereka, maka dia itu adalah amirul mu'minin. La yahillu li ahadin an yabita laylah, tidak halal. Kalau dia tidak halal haram, ya, tidak halal bagi seseorang melalui satu malam dan dia merasa bahwa dirinya tidak wajib taat kepada pemimpin. Ini akidah di ahli sunnati wal jamaah yang menunjukkan bahwa kita itu harus taat kepada pemimpin meskipun yang diperintahkan kita itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan keinginan kita, bertentangan dengan yang kita sukai. Selama itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka kita wajib taati. Ikhwani fiddin azzakumullah, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, saya di sini hanya ingin menyampaikan beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban kita untuk taat kepada ulil amri. Dan hadis-hadis ini saya ambil dari kitab Riyadhus Salihin. Di mana kitab Riyadhus Salihin ini adalah kitab yang sangat populer di Indonesia, terutama sekali di Lombok ini. Hadis yang pertama adalah, karena nanti ada hadiah, mungkin dihafal hadisnya, ya, jangan lupa. Hadis yang pertama adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini hadis yang pertama. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, alal mar'il muslim, alal mar', wajib atas setiap manusia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lantas diam mengatakan alal mar'i saja, tapi Rasulullah mengatakan alal mar'il muslim, wajib atas setiap muslim, manusia yang beragama Islam. Itu berarti yang menuntutnya untuk melakukan hal ini adalah agamanya. Ya, ini menunjukkan bahwa agama kita, agama Islam, memerintahkan kita untuk taat kepada ulil amri. Apa yang dituntut oleh Islam? Alal mar'il muslim as-sam'u wat-ta'ah, mendengar dan mentaati. Ya, yang menuntutnya untuk mendengar dan mentaati ini adalah keislamannya. Itu berarti seseorang yang tidak mau mendengar dan tidak mau mentaati, itu Islamnya perlu dipertanyakan. Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alal mar'il muslim as-sam'u wat-ta'ah fi ma ahabba wa karih." Dalam perkara yang ia cintai, dan demikian juga dalam perkara yang ia tidak cintai. Bisa saja mungkin ulil amri memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu di mana sesuatu itu kita tidak sukai. Ya, bertentangan dengan keinginan kita. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mendengar dan mentaati. Ya, disuruh kita gotong royong sama ulil amri sementara kita lelah capek. Ya, ini tidak sesuai dengan keinginan kita. Namun karena ulil amri yang memerintahkan, maka kita wajib mendengar dan mentaati. Ya, dalam perkara yang kita sukai dan kita tidak sukai. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma lam yu'mar bi ma'siyah." Selama tidak diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan. Dan alhamdulillah, tidak ada di antara ulil amri yang melarang kita salat, tidak ada. Ya. Kita tidak pernah dilarang oleh ulil amri untuk tidak puasa. Kalian tidak boleh puasa tahun ini. Tidak ada perintah seperti itu. Ya, masya Allah. Ya, membangun masjid dibantu. Kemudian untuk rukyah hilal Ramadan, hilal Syawal kita dibantu. Ya, maka tidak pernah kita diperintahkan untuk apa? Melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Seandainya kita diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, fala sam'a wala ta'ah, tidak boleh kita taat dan tidak boleh kita mendengar apabila kita diperintahkan untuk melakukan maksiat. Akan tetapi, adakah di antara bapak-bapak yang pernah dilarang oleh ulil amri untuk salat? Tidak ada. Ya. Adakah di antara bapak-bapak semua yang ada di sini pernah dilarang oleh ulil amri untuk tidak puasa? Tidak ada. Bahkan kita sebagaimana kita katakan tadi, dibantu, ya, untuk melihat hilal Ramadan dan melihat hilal Syawal. Ya, ini adalah hadis yang pertama yang menunjukkan bahwa kita wajib taat kepada ulil amri. Kemudian ikhwani fid din azzakumullah, para ulama di sini menjelaskan di antara faedah-faedah hadis ini adalah wujubut tanazuli 'anil raghabat wal masalih asy-syakhsiyah, ya, li wahdatil ummatil islamiyah. Kita harus mengalah. Ya, mengalah untuk tidak menjalankan keinginan-keinginan kita. Banyak orang-orang yang apa? Yang mengkafirkan pemimpin-pemimpin di sana sini, itu karena raghabat, keinginan dirinya. Ada syahwat di dalam hatinya. Ya. Kalau masalah mengkafirkan, semua orang bisa. Antum berdiri di sana kafir, kafir, kafir, ya bisa. Tapi membuktikan bahwa orang itu kafir, tidak semua bisa. Ya, jadi jangan segampang itu mengkafirkan seseorang, apalagi mengkafirkan ulil amri. Masya Allah, ya, kita di rumah saja punya anak 3 atau 4 sering bertengkar, apalagi mereka ini mengurus orang yang sekian juta banyak. Kalau ada salah, wajar. Ya, dan kalau memang ada kesalahannya, kita telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara menegur ulil amri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, man arada an yansaha lidhi sultan, barang siapa yang ingin menasihati penguasa, falyakhlu bihi, falyakhudh biyadihi wal yakhlu bihi, hendaklah dia pegang tangannya, ya, kemudian hendaklah dia berdua-duaan, fa in qabila fadhak, apabila ulil amri itu menerima, ya, alhamdulillah, wa illa qad adda alladhi alaihi, Kalau ulil amrinya tidak mau menerima, maka sesungguhnya tugas sendiri sudah tunaikan. Jangan setiap khutbah ulil amri ini begini, penguasa kita begini, penguasa kita begini. Ya, demo sana sini. Ya, sehingga sebentar-bentar demo, ingin menegakkan hukum Islam. Coba antum berpikir sedikit. Ada enggak pernah kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdemo? Tidak ada. Tadi ustaz kita hafizahullah taala Ustaz Mu'ti menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Musa dan Harun dan Firaun. Coba antum bandingkan, siapa kira-kira yang lebih zalim? Penguasa kita yang ada sekarang ini ya? Jawabannya adalah jelas. Yang lebih zalim itu adalah Firaun. Siapa kira-kira yang lebih zalim? Penguasa kita atau Firaun? Ya, tidak perlu kita berpikir lama-lama. Jawabannya adalah Firaun. Ya, tidak ada di antara penguasa kita yang pernah mengatakan ana rabbukumul a'la. Tidak ada. Ya. Tidak ada di dalam sejarah orang yang berani mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang tertinggi. Itu hanyalah Firaun. Ya. Namun lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa alaihissalam. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan idhab ila Firaun innahu tagha. Pergilah kamu menuju ke Firaun. Kenapa? Sesungguhnya Firaun itu tagha. Tagha, Allah saja yang Allah menyebut bahwa dia tagha, melampaui batas. Ya. Setiap bayi laki-laki dibunuh. Ya, yang perempuan dibiarkan hidup, wanita-wanita yang hamil disobek perutnya, apabila dia laki langsung dibunuh. Apakah ada ulil amri yang seperti itu? Enggak ada. Ya. Bahkan uang kesehatan pun kita dibantu. Ya, tidak ada yang zalim seperti Firaun, penguasa-penguasa kita. Namun meskipun demikian kezalimannya Firaun, Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kalian berdua katakanlah kepada Firaun itu qawlan layyinan, kata-kata yang lemah lembut. Ya, siapa tahu dia mau ngambil peringatan, siapa tahu dia bisa takut. Tidak disuruh demo. Ya, ini demo sana sini, kemudian dibeberkan kejelekan-kejelekan pemimpin wala hawla wala quwata illa billah. Ini tidak ada di dalam kamus ahli sunnati wal jamaah. Lalu mereka yang ingin mengatakan kami ingin menegakkan syariat Islam, ingin menegakkan hukum Allah, demo ini hukum siapa? Ya, menjelek-jelekkan pemimpin, masa ini adalah hukum Islam? Tidak mungkin syariat Islam akan ditegakkan kecuali dengan Islam juga. Ini ingin menegakkan syariat Islam namun dengan cara yang bukan Islami. Ya, demo itu bukan cara Islam. Kemudian menjelek-jelekkan pemimpin di atas mimbar, itu bukan Islam. Ya. Jadi ikhwani fid din azakumullah. Keamanan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Sebagaimana disampaikan tadi bahwa iman dan aman ini adalah sesuatu yang mutalazimat, yang tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin orang aman kalau tidak ada iman. Kemudian ikhwani fid din azakumullah. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua juga hadis Ibn Umar radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man khala'a yadan min ta'ah. Perhatikan, man khala'a yadan min ta'ah, barang siapa yang mengangkat tangannya dari ketaatan, artinya dia tidak mau taat kepada pemimpin. Apa akibatnya orang yang seperti ini? Laqiyallaha yawmal qiyamah wala hujjatalah. Dia akan bertemu kelak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semuanya akan berdiri di hadapan Allah dan Allah akan menanyakan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa in minkum illa yukallimuhu rabbuhu. Semua di antara kalian akan diajak berbicara oleh Allah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala penerjemah, tidak ada. Allah tidak butuh penerjemah. Orang kembang kerang, silakan bahasa kembang kerang, Allah ngerti. Orang Cina, silakan bahasa Cina, Allah ngerti. Ya, Allah tidak perlu penerjemah. Ya, akan diajak berbicara. Kemudian lihat ikhwani fitina azakumullah. Orangnya tidak mau taat kepada pemimpin. Apa nasibnya? Rasulullah mengatakan, laqiyallaha yaumal qiyamah. Dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, la hujjatalah. Tidak ada hujjah baginya. Tidak ada alasan baginya untuk tidak taat kepada pemimpin. Ya, dia mengatakan, "Oh ya Allah, pemimpin saya begini." Semua tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang pemimpinmu salah, kenapa tidak datang? Nasihati dia. Ya. Kalau tidak bisa menasihati, ya sabar. Sekarang saya akan menyampaikan beberapa perkataan para sahabat tentang ketaatan kepada pemimpin. Jadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa orang yang tidak mau taat kepada pemimpin, ya, laqiyallaha yaumal qiyamah wa la hujjatalah. Dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat dan tidak ada alasan baginya. Hati-hati ikhwani fid din azakumullah. Ya, orang yang tidak mau taat kepada pemimpin, orang yang menghinakan pemimpin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya sebelum Allah menghinakannya di akhirat kelak, sebagaimana kita akan sampaikan sebentar lagi. Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah." Dan barang siapa yang mati dan dia tidak merasa bahwa ada pemimpin yang harus dia taati, dia patuhi, ya, mata mitatal jahiliyah, maka dia matinya seperti matinya orang jahiliyah. Di mana orang-orang jahiliyah itu, bagaimana sifat, bagaimana watak mereka? Mereka itu tidak mau patuh kepada siapa-siapa. Mereka mau bebas, ya, tanpa aturan, ya. Maka orang yang tidak taat kepada pemimpin sama seperti orang jahiliyah yang merasa apa? Bahwa tidak ada pemimpin yang mereka harus patuhi. Tadi dikatakan oleh Bapak Kapolda, ya, kalau tidak senang dengan apa aturan yang ada di Indonesia ini, maka silahkan cari tanah yang lain. Di mana tadi? Di Askimo? Di Kutub? Silahkan. Ya. Kemudian mereka sebetulnya, ya, yang katanya ingin menegakkan hukum Islam, ingin menegakkan syariat Islam, mereka sendiri tidak apa menjalankan syariat Islam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam sebuah hadis, ya, apabila suatu rakyat itu tidak ada pemimpinnya, apa yang mereka harus lakukan? Tidak ada imamnya yang mereka percayai, bagaimana tindakan mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk menjauh. Fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Ya, hindarilah, jauhilah kelompok-kelompok ini semuanya. Walau anta udda bi asli syajarah. Meskipun engkau harus mengakar, memakan akar-akar pohon, namun ini tidak mereka lakukan. Justru mereka mengkafirkan sana sini, demo sana sini. Berarti mereka sendiri tidak berhukum dengan hukum Islam. Ya. Kalau mereka mengkafirkan pemimpin karena mereka tidak berhukum dengan hukum Islam, mereka juga bisa dikafirkan karena mereka juga tidak berhukum dengan hukum Islam. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas memerintahkan, apabila tidak ada imannya kelompok-kelompok ini, silakan menjauh. Jauhilah mereka semuanya, sekalipun engkau makan apa? Akar-akar pohon. Namun mereka tidak lakukan. Justru mereka hidup di sana sini, mengkafirkan sana sini. Kemudian mengebom sana sini. Ya. La ilaha illallah. Kemudian yang dibom adalah juga apa? Kaum muslimin, wala haula wala quwata illa billah. Dan dikatakan ini jihad, padahal itu jahat. Wala haula wala quwata illa billah. Kemudian hadis yang ketiga yaitu adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Hadis siapa? Abdullah ibnu Mas'ud. Ada hadiah nanti. Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innakum innaha satakunu ba'di." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perhatikan, ini 1400 tahun yang lalu diukamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? "Innaha satakunu ba'di atharah." Akan ada setelah aku nanti pemimpin-pemimpin yang lebih mengutamakan diri mereka, memperkenyang diri mereka, dan tidak memberikan kalian hak-hak kalian. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin yang nakal itu bukan hanya sekarang. Sejak lama sudah ada. Buktinya tadi Fir'aun. Kan dia nakal Fir'aun. Sampai-sampai Allah mengatakan innahu tagha. Ya, jadi hadis ini menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin yang nakal itu yang lebih mengutamakan diri mereka, mementingkan diri mereka, itu sudah ada sejak dahulu. Ini yang pertama. Kalian akan melihat pemimpin-pemimpin yang lebih mengutamakan diri mereka. Yang kedua, wa umurun tunkirunaha, dan kalian akan melihat perkara-perkara yang kalian ingkari. Ikhwani fid din azzakumullah, kira-kira perkara-perkara yang kita ingkari itu perkara-perkara yang baik atau jelek? Ya, jelek sudah pasti. Tidak mungkin seseorang mengingkari kebaikan. Yang diingkari itu adalah pasti kejelekan. Nah, di antara kejelekan-kejelekan itu adalah tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya, itu juga perkara-perkara yang apa? Yang mungkar. Namun meskipun demikian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang bertanya, "Kaifa ta'muru man adraka minna dhalika ya Rasulullah?" Seorang sahabat bertanya, ketika Rasulullah menjelaskan bahwa akan ada pemimpin-pemimpin yang lebih mengutamakan diri mereka dan tidak memberikan kalian hak kalian, dan mereka akan melakukan kemungkaran-kemungkaran, tentunya sudah pasti yang nama mungkar itu tidak sesuai dengan apa hukum Allah. Jadi dua perkara, dua kejelekan mereka, ya, lebih mengutamakan diri mereka, kemudian mereka melakukan kemungkaran-kemungkaran. Sahabat ini bertanya, apa kata sahabat ini? "Kaifa ta'muru man adraka minna dhalik ya Rasulullah?" Apa kira-kira perintahmu jika salah seorang di antara kami menemukan pemimpin-pemimpin yang seperti itu? Dengarkan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah disuruh dia demo? Disuruh dia mengkafirkan? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan, "Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladzi lakum." Hadis ini muttafaqun alaih. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tunaikanlah hak-hak mereka. Apa yang mereka tuntut, apa yang mereka pinta, hak mereka itu tunaikan semuanya. Apa saja kita diperintahkan, tunaikan hak mereka itu semuanya. Kemudian adapun hak-hak kita yang tidak diberikan kepada kita, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Demo, tuntut. Ya, tidak. Rasulullah mengatakan, "Wa tas'aluna Allah alladzi lakum." Adapun hak-hak kalian yang kalian tidak mau diberikan oleh penguasa, oleh ulil amri, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan demo, jangan ngelempar, jangan macam-macam. Coba lihat ikhwani fid din azzakumullah. Kerugian yang dialami oleh negara kita luar biasa. Ya, jadi kalau seandainya akidah ini dijalankan dan difahami oleh kaum muslimin di mana-mana, di Indonesia, di Lombok, di mana-mana saja, insyaallah negara kaum muslimin akan menjadi aman. Ya, damai, ditakuti oleh apa? Orang-orang kufar, sebagaimana Pak Bupati tadi mengatakan, ya, bahwa mereka itu tidak akan senang kepada kita sampai kita mengikuti apa? Mereka. Ya. Maka hendaklah ikhwani fid din azzakumullah, kita fahami masalah ini dan kita nasihati orang-orang yang begitu semangat ingin mendirikan negara Islam. Ya, dengan mengkafirkan pemimpin dan seterusnya, ini adalah suatu yang sangat salah. Enggak mungkin negara Islam itu berdiri dengan cara yang salah. Dengan mengkafirkan pemimpin tidak mungkin. Mengkafirkan itu sebagaimana kita katakan tadi adalah sangat gampang. silahkan antum berdiri di sana, kemudian kafir, kafir, kafir. Tapi membuktikan bahwa mereka itu kafir, tidak semudah itu. Kemudian coba antum tanya kepada mereka yang mengkafirkan pemimpin ini, anda ini diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengislamkan orang atau mengkafirkan orang? Ya? Atau tanya kepada mereka, anda yang mengkafirkan orang ini, berapa kira-kira orang Kristen, orang Yahudi, orang Hindu, Buddha yang telah masuk Islam lewat dakwah anda? Nah, belum ada sih. Loh, kalau belum ada, kenapa anda sekarang mau mengeluarkan orang dari Islam? Ya, ini ikhwani fiddin azzakumullah, gara-gara salah dalam memahami konsep aqidati ahli sunnati wal jamaah, akhirnya timbul kerusakan-kerusakan yang seperti ini. Sebagaimana dikatakan tadi oleh Ustaz kita hafizahullah ta'ala, Ustaz Mu'ti, bahwa sampai-sampai mereka apa? Mengebung di dalam masjid, coba. La ilaha illallah. Ini adalah suatu keburukan dan Islam tercoreng dengan orang-orang seperti ini. Na'udzubillah. Masjid adalah rumah Allah. Tempat orang membaca Al-Quran, tempat orang sholat, tempat orang berzikir, tempat orang menuntut ilmu. Kok dipakai untuk apa? Boom. La ilaha illallah. Kemudian ikhwani fiddin azzakumullah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau agama kita memerintahkan agar pemimpin berbuat baik kepada rakyatnya. Ya. Diperintahkan pemimpin untuk berbuat baik kepada rakyatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis menjelaskan, man istara'ahu Allahu ra'iyatan ala man yastar'ihi Allahu ra'iyah, barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala memberinya tanggung jawab untuk bertanggung jawab kepada rakyat. Perhatikan di sini, antum yang jadi pejabat, jadi pegawai negeri dan yang lain-lainnya, bahwa yang mengangkat antum itu untuk menjadi pegawai negeri, menjadi pejabat, menjadi guru, itu Allah. Karena Rasulullah mengatakan, ala man yastar'ihillah, sesungguhnya barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai penanggung jawab, ya, jadi Allah yang mengangkatnya sebagai untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi pemimpin, menjadi pejabat dan yang lain-lainnya. Ya. Maka dengan demikian, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang mengangkat kita, jagalah amanah ini, karena kita akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamutu yauma yamut, dia mati di saat dia mati, wa huwa ghashun, dan dia mengkhianati mereka. Mengkhianati mereka artinya dia tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya. Ya. Seorang pegawai negeri diharuskan dia datang jam 7 dan jam 8 datang. Ya, disuruh pulang jam 2. Jam 12 sudah ngorok di rumah. Ini juga namanya ghasyun. Apa akibatnya? Lam yarih raihatal jannah. Dia tidak akan mencium bau surga. Na'udzubillah. Ya. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, ini karena waktu saya sudah habis, lagi berapa menit ini, saya akan menyampaikan perkataan-perkataan para sahabat yang pendek-pendek karena waktu saya sudah habis. Pertama dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan ingat baik-baik ikhwani fiddin azakumullah apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud ini, dan ini merupakan apa, akidah ahli sunnah wal jamaah yang harus kita amalkan. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Idza kana al-imamu adila, apabila pemimpin kalian itu adalah orang yang adil. Adil artinya menjalankan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan tadi, Pak Kapolda mengharuskan orang-orang apa? Salat berjamaah. Ya, orang laki-laki haram dia salat di rumahnya, harus salat di masjid. Tidak boleh salat di rumah. Ya, kembali lagi. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, idza kana al-imamu adila, apabila pemimpin kalian itu adalah pemimpin yang adil, falahul ajru wa alaika syukru, maka dia akan mendapatkan pahala dan kamu berterima kasihlah kepada Allah, karena Allah yang mengangkatkan kita pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua katanya, wa in kana jaira, apabila pemimpin kalian itu adalah pemimpin yang zalim, ya, fa'alaihil wizru wa 'alaikas sabru, maka dialah yang akan menanggung dosanya dan kamu harus apa? Sabar, jangan demo. Sedikit-sedikit demo. La ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah. Ini akhirnya negara kita rusak gara-gara hal-hal yang seperti ini. Kemudian wa qala Hudzaifah bin Yaman. Yang kedua Hudzaifah bin Yaman. Ingat ya, kalau ingin mendapatkan apa namanya? Surprise ini. Ingat yang kedua adalah Hudzaifah bin Yaman. Ya. Hudzaifah bin Yaman mengatakan, "Ma masya qaumun qat ila sultanillah, ila sultanillahi fil ard liyudhilluhu." Tidaklah suatu kaum yang berjalan kepada suatu penguasa untuk menghinakannya, untuk menghinakan penguasa. Seperti yang sekarang kita lihat, penguasa kita begini, dia begini, begini, turunlah dan seterusnya. Ini namanya dia ingin menghinakan penguasa. Apa kata Hudzaifah? Illa adzallahumullah. Melainkan mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qabla an yamutu. Sebelum mereka mati, mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, lihat apa kata Abdul Malik bin Marwan? Yang ketiga namanya Abdul Malik bin Marwan. Dia salah satu penguasa kerajaan apa? Umayyah. Apa kata Abdul Malik bin Marwan? Ansifuna ya ma'syar ar-ra'iyah. Ya, berlaku baiklah kepada kami wahai rakyat-rakyat. Ya, turiduna minna sirata Abi Bakr wa Umar? Kalian menginginkan kami ini seperti Abu Bakar dan Umar sebagaimana dikatakan oleh ustaz kita hafizahullah taala di sesi yang pertama. Ya, Abdul Malik bin Marwan mengatakan, kalian ini menginginkan kami penguasa-penguasa ini seperti Abu Bakar dan Umar, ya? Wala tasiruna fina wala fi anfusikum bi sirati Abi Bakar wa Umar. Akan tetapi kalian tidak sama, ya? Kalian tidak berlaku baik pada diri kalian dan pada kami sebagaimana rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Ya? Jadi kalau ingin mendapatkan penguasa yang seperti Abu Bakar dan Umar, jadilah kita dulu apa? Seperti rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Pernah enggak antum dengar rakyatnya Abu Bakar dan Umar demo? Enggak ada. Ya, Fir'aun saja yang begitu zalimnya dilarang mereka untuk demo. Ya? Baik, kemudian jadi kalau kita ingin mendapatkan pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar, maka jadilah kita ini seperti rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatkan, memilihkan kita pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar. Para ulama mengatakan, idza saluhar ra'iyyah, apabila rakyat-rakyat ini semuanya saleh, saluhal umara'u ittiraran, maka pasti pemimpin-pemimpin mereka akan menjadi orang-orang yang saleh juga. Kalau kita punya pemimpin yang zalim, berarti rakyat ini yang tidak saleh ini. Kemudian satu kata saja. Kemudian Abdul Malik bin Marwan mengatakan, nas'alullaha an yu'ina kullan ala kullin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita atas yang lain. Semoga Allah membantu saya sebagai pemimpin untuk menghadapi orang-orang seperti kalian. Dan semoga kalian juga dibantu oleh Allah untuk menghadapi orang-orang seperti saya. Kata Abdul Malik bin Marwan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Door prize. Hadiah. Baik. Yang pertama kali saya mengatakan, wala naral khuruja ala a'immatina. Di antara aqidati ahli sunnati wal jamaah, tidak boleh keluar dari apa? Tidak boleh menentang pemimpin. Ya. Salah satu imam ahli sunnati wal jamaah mengungkapkan hal yang demikian itu. Siapa yang pertama itu? Oh, Pak Gun dari jauh angkat tangan. Masya Allah. Tafadhal Pak Gun. Berdiri. Ah, saya. Tahawi. Silakan maju. Iya, al-imam al-tahawi. خلص لا بأس ما بأس طيب السؤال الثاني siapa yang mengatakan kalau kalian punya pemimpin yang adil maka dia mendapatkan pahala dan kalian harus wajib bersyukur, siapa? Oh, ada. Nah. Abdullah ibn Mas'ud, sahih. Jazakallah khair, barakallah fik. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang ketiga, siapa sahabat yang mengatakan barang siapa yang ingin menghinakan pemimpin maka Allah akan menghinakannya sebelum dia mati? Siapa itu? Kita cari yang tua sedikit ini. Fadhal, yang tua tua kok enggak ada yang angkat tangan? Di atas ya. Oh salah itu, Ibnu Yaman, salah. Namanya belum lengkap, bukan Ibnu Yaman, Fadhal nama-nama. Salah, bukan Abdul Malik. Hudzaifah Ibnu Yaman, tayyib, Hudzaifah Ibnu Yaman, kalah antum. Sama perayanya itu kalah. Jazakallah khair. Ya. Kemudian, yang terakhir adalah, siapa yang mengatakan, kalian menginginkan kami seperti Abu Bakar dan Umar, namun kalian tidak seperti rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Lala, kelas, yang atas sekali misalnya tadi. Siapa? Di atas. Siapa? Malik bin Marwan. Salah itu, bukan Malik bin Marwan. Siapa? Siapa? Di atas. Taib di atas belakang. Siapa? Jazakallah khair, sahih Abdul Malik bin Marwan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang di atas habis acara diambil hadiahnya ya.